beranak cuculah. Ayat 28. Beranak cuculah artinya apa, saudara? Manusia diberi wewenang oleh Allah untuk menciptakan manusia berikutnya. Arti apa? Ketika laki-laki dan perempuan berhubungan, mereka bisa dengan kuasa Allah menciptakan manusia baru, yaitu anak-anak mereka. Saudara, sungguh luar biasa bukan Allah kita? Diberi kuasa menguasai dunia, lalu diberi kuasa menciptakan manusia baru. Menciptakan tanda petik ya, karena menciptakan sebetulnya adalah Allah sendiri. Tapi ciptakan arti apa? Allah bekerja sama dengan manusia, menaruh benih itu di dalam rahim seorang wanita. Sungguh luar biasa bukan? Keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia ini. Beranak cuculah. Diberi kekuasaan untuk meneruskan generasi ini. Allah memberikan kemampuan manusia untuk berkembang biak. Mempunyai keturunan, anak, cucu, dan seterusnya. Saudara, harusnya kita sungguh bersyukur kepada Allah. Kejadian kita yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa, dan diberi kuasa yang luar biasa atas dunia ini, dan diberi kemampuan untuk beranak cucu. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ketika hal yang luar biasa diberikan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ini tidak ada kata gambar, yang ada rupa. Lalu orang ngatang, loh kalau tidak ada kata rupa berarti rupanya hilang dong. Kita bukan gambar dan rupa Allah lagi. Karena gambarnya hilang. Sudah ingat, jadi pasal 5 ini ditulis setelah manusia jatuh dalam dosa. Pasal 3 menceritakan jatuhan manusia dalam dosa. Sehingga orang-orang yang salah menafsirkan bagian, oh berarti manusia sudah hilang. Manusia sudah gambar rupa Allah sudah hilang sama sekali. Karena jatuh dalam dosa. Sudah penafsiran yang salah. Betul tidak ada kata gambar dalam ayat 1 itu. Tapi manusia tetap rupa Allah. Tidak lenyap, tidak hilang. Manusia tetap ciptaan Allah yang luar biasa. Yang segambar dan serupa dengan Allah itu. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, Set menyandang gambar dan rupa orang tuanya. Karena gambar dan rupanya, nyanyi huruf kecil, berarti nyanyi adalah Adam dan Hawa. Artinya apa? Ketika Adam tetap menyandang rupa Allah, maka Set pun juga tetap menyandang rupa Allah. Nah, kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita jelas manusia berdosa. Tapi gambar dan rupa Allah tidak hilang dari kita. Sekalipun kita manusia berdosa. Melihat ayat Kejadian pasal 5 ini. Saudara, Allah begitu mengasihi kita. Status kita sebagai anak Allah tidak hilang. Status kita sebagai gambar atau rupa, karena Alkitab bolak-balik kata ini, kata yang sama, yang sinonim. Kalau enggak sinonim, Alkitab mengatakan seperti itu. Sinonim artinya gambar dan rupa. Kita tidak bisa pilah-pilah, bisa bagi-bagikan. Satu arti itu. Kita pun juga menyandang gambar dan rupa Allah itu. Tidak berbeda dengan Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Kita ada lagi Kejadian pasal 9 ayat 6. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetap menyandang gambar Allah juga. Sehingga tidak boleh membunuh. Dikatakan darah yang tertumpah artinya apa? Ketika kita membunuh seseorang, menumpahkan darah itu, berarti membunuh gambar Allah itu, maka Allah akan marah. Jadi yang pasal 9 ayat 6, Allah akan menumpahkan darah, artinya orang, Allah akan menghukum orang itu ketika orang itu membunuh seseorang yang lain. Sudah jelas sekali Alkitab katakan manusia tidak boleh membunuh samanya. Hukum Taurat belum ditulis, saudara. Jadi yang pasal 9, tapi jelas spiritnya, maknanya sudah terkandung dalam ayat itu. Manusia tidak boleh membunuh samanya, karena manusia adalah gambar Allah. Saudara, Mazmur juga tidak beda jauh dengan jadi yang pasal 1 tadi sudah kita membacanya. Tapi sekarang bagaimana dengan perjanjian baru? Dan lama jelas menyatakan posisi manusia yang luar biasa bagi gambar rupa Allah itu. Sekarang kita lihat perjanjian baru. Apa yang Alkitab katakan perjanjian baru mengenai manusia ini? Yakobus pasal 3 ayat 9. Diciptakan itu dalam bahasa Yunani-nya memakai keterangan waktu perfect tense. yang sudah lalu. Tapi khusus dalam bahasa Yunani, kata perfect tense ini, itu punya arti yang luar biasa. Berarti tindakan di waktu lampau yang memiliki hasil yang terus bertahan. Kalau kita, bahasa Indonesia, tidak ada kata ini ya. Perbedaan waktu nggak ada. Konjugasi time di bahasa Indonesia tidak ada. Jadi, kemarin saya makan, hari ini saya makan, besok saya makan, tidak berubah kata kerjanya. Tetap makan saja. Tapi di bahasa Ibrani, bahasa Yunani ada perubahan itu. Dan khusus di perjanjian baru, Yakobus pasal 39 ini, ada istilahnya perfect tense. Jadi yang lampau sudah dilakukan, tapi terus berjalan. Ini luar biasa kata-kata yang dipakai, atau bahasa yang dipakai oleh Tuhan, untuk menyatakan kehendak dia melalui bahasa manusia, yaitu bahasa Yunani yang ada pada waktu itu. Jadi artinya apa? Ketika Yakobus 3 ayat 9 mengatakan manusia diciptakan oleh Tuhan, artinya umat manusia yang didistribusikan di sini, di pasal 3 ayat 9 itu, diciptakan pada waktu yang lampau, menurut rupa Allah sendiri, dan saat ini pun tetap menyandang rupa tersebut. Tidak hilang, saudara. Hanya pakai kata rupa, tapi rupa dan gambar, tadi melihat di PL katakan tidak ada perubahan, sama saja artinya. Artinya manusia ciptakan lampau itu, dan terus-menerus bertahan sampai sekarang ini, ya kita ini bukannya manusia ini, tetap menyandang gambar dan rupa Allah. Tidak ada perubahan, tidak berhenti atau hilang sama sekali. Cuman karena dosa, saudara, gambar itu rusak. Manusia yang diciptakan dari awal, gambar rupa Allah, juga sama seperti yang sekarang ini kita yang hidup ini. Satu lagi di 2 Korintus pasal 3, kita melihat konteksnya ini pada waktu Musa, ya kita baca ya supaya jelas, 2 Korintus pasal 3 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dengan muka yang tidak terselubung. Artinya apa itu? Saudara, konteks ini ditulis oleh Paulus menceritakan tentang Musa. Ketika Musa menghadap kehadirat Allah, Musa bisa melihat muka Allah karena begitu mulianya, begitu besarnya sinarnya. Tapi ketika Musa berhadapan Allah, maka kemuliaan Allah itu ada, mencerminkan, dicerminkan dalam wajah Musa. Sehingga ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel, apa yang terjadi? Bangsa Israel teriak-teriak, Musa, kami tidak sanggup melihat wajahmu. Wajah Musa bersinar-sinar. Sehingga Musa perlu menyelubungi wajahnya supaya bangsa Israel bisa berbicara dengan Musa. Saudara, Musa dipakai oleh Allah. Manusia, bangsa Israel melihat muka Musa, mereka tidak tahan. Bagaimana kalau manusia bermata Allah? Pasti mati. Itu yang kita katakan. Tapi di sini istimewa. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kemuliaan ini semakin besar. Artinya apa? Kita yang adalah gambar rupa Allah itu tetap menyandang posisi itu. Tapi kita serang tidak perlu diselubungi muka kita lagi. Muka yang tidak berselubung ini kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Diberi hak, diperkenan oleh Tuhan. Tidak perlu selubungi muka lagi. Tapi kita mencerminkan kemuliaan Allah itu. Jadi, saudara, ayat ini bukan ayat yang sekedar ayat pemberitahuan, main-main. Bukan ayat yang sungguh luar biasa mengenai posisi manusia. Tidak perlu pakai selubung lagi. Kita boleh berhubungan dengan Allah sendiri. Kita boleh berdoa langsung pada Allah sendiri. Dan kita harus mencerminkan Allah itu, kemuliaan Allah itu. Kita enggak perlu pakai selubung seperti Musa yang mukanya diselubungi. Tapi berarti gambar dan rupa Allah itu ada pada diri kita. Sungguh luar biasa sekali posisi kita manusia di dunia ini. PL maupun PP, hal yang luar biasa mengatakan tentang manusia ini. Mencerminkan memakai keterangan waktu present atau sekarang. Artinya apa? Kita ini harus terus-menerus mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Baik cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita berrelasi dengan orang sekitar kita. Harus mencerminkan kemuliaan Allah itu, yang tidak terselubung itu. Saudara-saudara, seluruh Alkitab menggambarkan betapa luar biasa manusia. Betapa istimewa manusia di hadapan Allah itu. Diciptakan secara khusus, punya posisi yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa. Lalu apa maknanya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Maka kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26-28. Yang pertama, ketika kita menjadi seorang manusia, berarti hidup kita harus terarah kepada Allah. Seluruh ayat yang kita baca tadi ya, maka hidup kita mencerminkan Allah. Bagaimanakah sikap Allah pada manusia? Allah begitu mengasihi manusia, sehingga dia mau turun ke dunia, mati bagi kita orang yang berdosa ini. Maka kita juga mencerminkan Allah itu. Kita harus mengasihi Allah seluruhnya. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kasih Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Seluruh keberadaan kita, kita harus mengasihi Allah kita. Karena Allah begitu mengasihi kita terlebih dahulu. Manusia juga terikat kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah. Manusia terikat oleh Allah dalam arti apa? Seperti ikan. Ikan hidup di air. Ketika ikan itu di air, dia bebas melakukan segala sesuatunya di air. Tapi ketika dia keluar dari air itu, dia pasti akan mati. Arti apa? Manusia terikat dengan Allah. Ketika manusia keluar dari Allah, maka dia akan mati. Enggak ada apa-apanya lagi manusia itu. Jadi saudara, hidup kita ini harus terus terarah kepada Allah. Ketika kita terus pada Allah yang kudus, Allah yang mulia itu, maka hidup kita juga harus kudus. Baik dalam perkataan kita, baik dalam pikiran kita. Karena Allah itu kudus. Kita harus buang jauh-jauh pikiran kita, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak memuliakan Allah. Kita harus buang itu. Karena Allah adalah kudus. Maka ketika kita menjadi manusia yang serupa dan segambar Allah, maka kita harus hidup terkait dengan Allah. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang manusia, maka kita hidup kita harus terarah kepada sesama kita. Kenapa? Karena kita manusia diciptakan di tengah-tengah manusia yang lain. Jadi sudah seharusnya hidup kita daripada orang-orang besar kita. Di perkataan kita, kita harus jaga. Jangan berkata kita menyakiti hati orang lain. Atau yang lebih parah, perkataan kita daripada orang lain tidak mau datang pada Allah. Sungguh dosa kita luar biasa. Karena perkataan kita, perbuatan kita, menyebabkan orang lain tidak mau datang pada Allah. Maka kita akan menjadi penghalang yang luar biasa. Manusia lain tidak bisa bertemu dengan Allah karena tindakan kita, karena perbuatan kita. Saudara, hidup kita bukan hidup yang main-main. Mari terjaga mulut kita dan jaga tindakan kita. Jangan kita jadi penghalang orang tidak mengenal Allah. Karena orang lain yang tidak kenal Allah akan melihat Allah melalui kehidupan kita. Paulus juga katakan, kita adalah seperti kitab yang terbuka, di mana orang akan membacanya. Sudah kita seperti itu. Apabila orang tidak membaca Allah di dalam kehidupan kita, maka mereka tidak akan mengerti Allah. Kalau mereka tidak mengerti Allah, itu adalah kesalahan kita. Saudara, jangan main-main dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Ada satu peristiwa di Perancis, di satu daerah. Ada bukunya ya, di Avion di Perancis, di akhir abad 18. Dikatakan ada seorang ayah yang membuang anaknya ke tengah hutan. Ini jadi yang sungguh. Dibuang. Karena dia tidak memelihara. Orang tua tidak memelihara anaknya. Dibuang ke hutan. Dan dibiarkan di hutan. Saudara, setelah sekian tahun, lalu orang masuk ke hutan, menemukan anak ini yang sudah menjadi dewasa. Kira-kira apa yang terjadi pada anak ini? Dia tidak bisa berkomunikasi. Kenapa? Dia hidup sendiri dengan makan daun-daunan, buah-buahan yang ada sekitar di hutan itu. Dia tidak bisa keluar di hutan. Dan dia hanya mengenal binatang-binatang yang ada sekitar situ. Sehingga ketika manusia mendekati dia, orang-orang menemukan dia, mendekati dia tidak bisa berbicara, dia hanya mengeram seperti binatang. Saudara, manusia menjadi benar-benar manusia kalau dia hidup dengan sesamanya. Contoh yang jelas anak ini. Dia menjadi bukan manusia. Wujud manusia, ya. Rupa manusia, ya. Tapi tingkah laku dia bukan tingkah laku manusia. Karena dia tidak hidup di tengah-tengah manusia. Saudara, kita yang utuh, kita yang sempurna, kita yang bisa berbicara, kita yang bisa berinteraksi orang lain, kadang-kadang lebih buas daripada manusia. Kenapa, saudara? Dengan perkataan kita, perbuatan kita menyakiti hati orang lain. Saudara, tinggalkan itu. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan di tengah-tengah manusia. Kita ditempatkan di tengah-tengah sesama kita. Maka kita harus menjadi orang yang benar. Kita harus menjadi orang yang membawa orang lain datang kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita menjadi seorang manusia, berarti kita berkuasa atas alam ini. Ketika manusia diperkuasa oleh Allah, karena kita segambar serupa Allah, punya kuasa seperti Allah, diberi kuasa oleh Allah, mengusahakan dunia ini. Betapa bodohnya manusia, kalau dia yang di tengah-tengah dunia ini, merusak alam semesta ini. Kita bisa melihat, saudara, banjir di Jakarta, ya ini kita bisa katakan ya, Jokowi, gubernur yang baru, menerima yang busuk-busuk dari gubernur sebelumnya ya. Banjir, belum ada penyelesaiannya. Hujan sebentar sudah banjir. Saya kesini tadi mau keluar, di sana airnya tinggi, mobil saya pendek, nggak bisa terjang. Yang sebelah sono, airnya juga tinggi. Untung ada orang di depannya. Gimana ini? Saya mau lewat mana Pak ya tetangga? Oh, lewat jalan sini Pak. Agak mending, airnya nggak tinggi. Bisa cari jalan lain, keluar. Bersyukur saya bisa keluar dari Taman Ratu, lalu saya ambil jalan menuju ke tol. Kalau saya ambil jalan menuju ke lewat Tanjung Duren atau nanti lewat Es Parman, aduh saya nggak tahu berapa dalam daerah sana. Taman Ratu sudah dalam, saudara. Saudara, manusia merusak alam di mana dia sudah ditempatkan. Begitukah kita sebagai orang Kristen? Saudara, ketika kita sebagai orang Kristen tahu hal ini, manusia adalah gambar rupa Allah, maka kita mencerminkan itu dalam kehidupan kita. Mencerminkan kemuliaan Allah di dalam cara kita berbicara, cara kita bertindak. Mungkin dengan cara sederhana, saudara, kita buang sampah enggak sembarangan, tidak di got. Ya, kita kumpulin sampah itu, taruh di tempat sampah, biar nanti tukang sampah yang ambil. Atau waktu kita sedang naik kendaraan, naik mobil, kita enggak buang tisu, atau kita buang aqua gelas, ya habis minum dibuang. Jangan, saudara, berikan contoh yang benar. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita diberi kuasa atas alam ini. Maka kita bertanggung jawab atas kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kejadian kami yang luar biasa. Engkau menjadikan kami menjadi yang luar biasa di dunia ini. Bahkan Engkau menempatkan kami di dunia ini dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena Tuhan, biar hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi hidup kami menjadi hidup yang bermakna. Sesuai yang Tuhan kehendaki, sesuai yang desain yang Tuhan inginkan untuk hidup kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Kalau kami bertindak tidak benar, kalau kami berkata tidak benar, kalau perkataan kami menyakitkan hati orang lain, bahkan menjauhkan orang lain dari Tuhan. Karena Tuhan, tolong kami, hidup kami, boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi ibunda dari seseorang mahasiswa bernama Terserah Manau yang pagi ini kembali ke Nias karena ibundanya sudah meninggal. Tuhan, tolong keluarga ini, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Dan mereka boleh tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Tuhan tidak pernah mengabaikan keluarga ini. Tuhan peduli. Tuhan mau lindungi supaya Masioni pulih, bertemu dengan sanak saudaranya di sana, dan dia pulih mendapat penghiburan dari Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang anggota jemaat yang pulang tahun. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati, pimpin mereka Tuhan. Tuhan menambah umur mereka satu tahun lagi, dan berarti tahun yang baru ini, mereka juga boleh terus semakin mencintai Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan bagi dia, sehingga dia boleh terus tetap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami juga boleh bersuka cita bagi keluarga Arpe dan Feni. Tuhan memberikan anak pada mereka, seorang putri. Tuhan pimpin keluarga Abed ini, Tuhan boleh pakai dia, berikan hikmat-Mu, boleh membesarkan anak mereka, VV ini di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh baik secara jasmani maupun rohani mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dan segala permasalahan mereka hadapi dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ketika mereka ada permasalahan, Tuhan tolong mereka, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka menyelesaikan masalah mereka berdasarkan kasih Tuhan. Mereka boleh terus bekerja buat Tuhan, mereka boleh terus melayani Tuhan, mereka boleh terus bekerja di tempatnya dengan baik. Tolong mereka Tuhan, boleh menyelesaikan masalah-masalah mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, dengan segala permasalahan dihadapi saat ini. Tuhan memberkati para pemimpin negara kami, berikan mereka serta takut dan gentar kepada Tuhan, sehingga mereka mau sungguh bekerja demi bangsa dan negara ini. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, orang yang percaya duduk di pemerintahan. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka Tuhan. Mereka menyatakan jati diri mereka sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang takut pada Tuhan. Sehingga perkataan mereka, perbuatan mereka menjadi contoh bagi orang lain. Bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah sendiri yang Tuhan utus di tengah-tengah para politikus itu. Tuhan, kami berdoa juga bagi orang-orang Kristen, bagi orang percaya. Tuhan memakai kami, bahwa kami tidak memalukan Tuhan di dalam segala tingkah laku kami, dalam segala perkataan kami. Dan bila Tuhan berkenan bagi kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat silakan berdiri, kita sama mengakui iman kita, sudah mengakui iman rasuli.